طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، pembahasan kita sebelum salat Isya adalah tentang ikhlasun niyah. Pembahasan tentang ikhlasun niyah ini di samping dia adalah pembahasan yang penting, dia juga memerlukan waktu yang cukup panjang. Wal muwaffaq man waffaqahu Allah. Seorang yang dapat dan boleh mengerti tentang niat secara rinci adalah orang yang diberi taufik oleh Allah untuk mengerti secara rinci, detail, tafasilun niat, rincian-rincian dan detail niat, dan taufik untuk beramal dengan itu. Kita semua sedang berjuang, berupaya dengan sungguh-sungguh. Kalau sekali, dua kali, tiga kali kita jatuh dalam perbuatan dan sikap yang bertentangan dengan an-niyah, yang hal itu tidak membuat kita putus asa untuk bangkit, kembali lagi mengevaluasi, meninjau ulang, mungkin nanti jatuh lagi, besok jatuh lagi kita kepada sikap yang bertentangan dengan ikhlasun niyah, yang seperti itu tidak membuat kita jenuh dan malas untuk bangkit, kemudian putus asa seolah-olah mengatakan saya enggak mungkin sudah untuk ikhlas. Nah, istainu bi rabbikum, mintalah tolong kepada Allah Rabb kalian. Barakallahu fikum. Ikhlasun niyah memiliki thamarat, buah yang banyak. Antum tahu tadi telah disebutkan tentunya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan henti-hentinya menguji kita, memberikan ibtila. Kadang-kadang ibtila itu pada fisik kita sakit, lemah, sehingga menghalangi kita untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghalangi kita bertalabul ilmi. Sakit kadang-kadang menghalangi kita untuk berdakwah, bahkan menghalangi kita untuk berzikir yang sebenarnya itu ringan di lisan. Seorang yang mukhlis tidak mudah putus asa, tidak mudah kemudian menyerah, mengatakan saya sakit, saya enggak bisa untuk beramal, saya tidak bisa untuk beribadah, saya tidak bisa bertolabul ilmi, saya tidak bisa untuk berdakwah, dan seterusnya. Berbeda dengan seorang yang mukhlis, dia tidak akan putus asa. Seorang yang tidak mukhlis, tidak mengikhlaskan niatnya karena Allah di dalam menjalankan syariat Islam, mudah dia untuk putus semangat, putus asa, malas untuk bangkit. Antum lihat, kalau saya jadikan sebuah contoh, semoga contoh ini memang benar, karena yang tahu perkara gaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa menilai sesuatu yang zahir. Sebelum saya sebutkan contoh itu, Coba kita merenung sejenak tentang diri kita. Kalau ada di antara kita yang diberi ujian oleh Allah, musibah dalam bentuk penyakit. Misalkan kaki kita pada sepekan yang lalu patah karena peristiwa kecelakaan, dia memandu kereta, patah kakinya. Apakah dia masih sanggup untuk menghadiri misal majlis seperti ini? Atau dia akan mengatakan, ya Allah ya akhi, saya kena musibah. Nah, atau dia akan bangkit, saya akan berusaha. Kenapa saya tidak bisa hadir? Saya punya teman, saya punya kawan yang bisa jemput saya. Misal, ya mungkin seorang akan melihat, akan mengatakan, ya akhi, al-masyaqqah tajlibut taysir, bahwa kondisi yang sulit itu dalam syariat Islam akan diberi kemudahan. Dia sakit, patah kakinya. Nah, demikian Islam memberi kemudahan, udzur. Tapi pertanyaannya sekarang kita sedang mengevaluasi niat. Musibah yang saya sebutkan itu kecil dibandingkan musibah yang menimpa seorang sosok yang besar, syakhsiyah azimah di tengah umat ini, yaitu al-allama, al-faqih, al-mujaddid, al-syeikh Abdul Aziz bin Baz. Al-syeikh Abdul Aziz bin Baz, antum tahu, seorang yang buta matanya, a'ma. Dan a'manya beliau ini bukan sejak lahir. Kalau sejak lahir, dia sudah terbiasa sejak bayi, sejak masih kecil buta, sehingga dia akan menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, bagaimana dia belajar, bagaimana berkawan, bagaimana dan seterusnya. Tapi beliau ditimpa oleh penyakit ini di masa-masa sedang menuntut ilmu. Seingat saya, kalau saya tidak salah, umur 17-18 tahun. Subhanallah, dia sudah terbiasa melihat, terbiasa membaca kitab sendiri, terbiasa membaca. Subhanallah, diuji oleh Allah, ibtila bimaradil ama, buta mata beliau melalui proses tentunya. Apakah kemudian beliau menyerah? Sudah, saya ada uzur, ada halangan untuk thalabul ilmi, menghadiri majalis masyayikh, untuk membaca, menghafal, mengadakan bahas, mutala'ah. Jawabannya lah, beliau tidak menyerah, bangkit, terus berbuat. Beliau punya kawan-kawan yang berta'awun dengan beliau, dan beliau tidak merasa minder, merasa malu, tidak menunggu belas kasih manusia. Beliau terus membaca dan membaca dengan bantuan kawan-kawannya. Nah, hingga jadilah seorang yang sekarang kita kenal dengan nama Al-Syeikh Al-Allama Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, yang ilmunya tersebar di dunia, yang ilmunya dimanfaatkan oleh muslimin di dunia ini, menjadi orang besar yang ditunggu fatwanya, didukil fatwanya hingga hari ini, dimuliakan di muka bumi ini, dan semoga Allah muliakan beliau di akhirat nanti. Jadi orang besar. Coba antum evaluasi, merenung sejenak, kalau yang seperti itu menimpa salah seorang di antara antum, apakah masih akan melanjutkan dakwah, masih akan melanjutkan thalabul ilmi ataukah tidak? In dalla ala syai' innama yadullu ala syai'in waqara fi qalbi min al ikhlas wa sidqin niyyah. Kalau hal itu tadi, kondisi beliau yang tidak putus asa karena penyakit yang menimpanya, tidak menghalangi beliau untuk melanjutkan talabul ilmi, ta'awun di atas al-birri wa taqwa, kemudian berdakwah, tidak lain itu menunjukkan sesuatu yang ada di dalam kalbunya, yaitu ikhlasun niyyah. Bangkit. Antum pejamkan mata sebentar, sejenak aja. Bayangkan, buta. Mungkin salah seorang di antara kita hanya akan menangis, menangis. Ya, menunggu kunjungan kawan-kawan datang ke rumah. Nah. Dan yang seperti ini didapati banyak pada ulama salaf. Musibah menimpa mereka tidak membuat mereka mundur dari at-tamassuk bis-sunnah, tidak membuat mereka taraja, mundur dari tamassuk bis-syari'ah al-islamiyah wa 'an da'wa dan talabul ilm. Terus. Alhamdulillah. Belum lagi rintangan yang lainnya. Kalau tadi dalam bentuk penyakit, tidak sedikit dari ulama yang mendapatkan ujian melalui keluarga, anak dan istrinya. Mengganggu, menggoda, menghalangi dia untuk talabul ilmi dan berdakwah. Tapi tidak membuat mereka putus asa. Terus berbuat. Tidak cukup waktu untuk saya bercerita beberapa kisah yang menimpa ulama. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-ikhlas memiliki thamarat. Buah yang banyak. Antara lain tadi, tidak mudah putus asa. Kedua, dia tidak akan mudah kecewa terhadap lingkungannya, terhadap kawannya dan teman-temannya. Ketika mendapati ya, dia di saat berta'awun, di saat berbuat untuk sunnah, untuk dakwah, untuk talabul ilmi. Kemudian dia mendapati ada satu atau dua dari kawannya yang tidak mau mengerti tentang jerih payah dia, kesungguhan dia, perjuangan dia, mengurusi dakwah, mengurusi talabul ilmi. Dia tidak akan kemudian, seorang yang mukhlis, tidak akan mengatakan, saya berbuat begini dan begitu, saya sudah mengupayakan ini dan itu, tapi teman-teman tidak mau mengerti saya. Tidak ada yang mau bertahun. Tidak ada yang mau peduli. Dia enggak akan kecewa kepada manusia. Dia akan berbuat. Terus. Tidak akan berhenti dia. Dari talabul ilmi. Dari tamassuk bis sunnah. Dari ta'awun. Di atas kebajikan dan ketakwaan. Tidak akan pernah berhenti. Karena si fulan wa illan. Karena si fulan ini dan yang itu. Yang mengecewakan dia. Seorang yang mukhlis. Semoga Allah jadikan saya dan antum semuanya bagian daripada mukhlisin. Ketika ada satu dari dua manusia ini yang berkata, berucap. Yang menyakitkan hatinya terkait dengan dakwah. Terkait dengan talabul ilmi. Terkait dengan tamassuk dia dengan sunnah. Dia enggak akan kemudian meninggalkan sunnah, meninggalkan dakwah dan seterusnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Saya akan tegaskan kembali bahwa nasihat ini, saya orang yang paling memerlukannya. Kemudian saya sampaikan untuk antum, semoga ada manfaatnya. Nah. Hayyakumullah. Aulad tayyibin insyaAllah. Ada Umar? Masya Allah. Allah ibarik fi. Ja'alallahu wa iyyahum minas salihin. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Berapa banyak di medan dakwah ini kita menyaksikan dan mendengar ada seorang dai yang kemudian dia berhenti dari berdakwah karena kekecewaan-kekecewaan dia terhadap kawan-kawannya, terhadap teman-temannya atau murid-muridnya. Beragam bentuknya. Ada yang menganggap bahwa murid-muridnya tidak menghormati dia, sehingga akhirnya dia berhenti dari berdakwah, berhenti dari mengajar, memberikan ilmu. Ini ada indikator dia harus mengevaluasi, wajib dan mesti mengevaluasi apa yang ada dalam hatinya. Nah, berapa banyak di medan dakwah seorang kemudian menghentikan semangat ta'awunnya, semangat untuk berbuat demi kepentingan tauhid was sunnah, dan demi kepentingan dakwah salafiyah, karena kekecewaan dia kepada satu dua orang temannya. Ya ikhwan, kondisi ini benar-benar mengingatkan kita kepada firman Allah Subhanahu wa taala, kepada ayat Allah Subhanahu wa taala, wa minan nas man ya'budu Allah ala harfin in asabahu khairun nitma'anna bih wa in asabathu fitnatun in qalaba ala wajhihi khasirad dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Semoga Allah jauhkan ana dan antum dari kondisi yang Allah beritakan dalam ayat ini. Allah mengatakan yang maknanya, dan di antara manusia ada orang-orang yang ya'budullah, ya'budu, beribadah kepada Allah, bukan tidak beribadah, bukan tidak berdakwah, tidak beramal soleh, tidak bertauhid, tidak bersunnah dan seterusnya. Ya'budullah, sudah berbuat dia, beramal dia, tetapi ibadahnya ini ala harfin, ay ala taraf, berada di tepi. Nggak pernah ada di tengah. Bagaimana kondisi orang yang ada di atas harf ini tadi, taraf, tepi? Kata Allah, in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau datang kepadanya kebaikan-kebaikan, di saat dia beribadah, di saat dia bertalabul ilmi, berdakwah dan seterusnya, tenang dia, tentram dia, mutmain. Nah, datang kepadanya kawan yang banyak. Di saat dia berpegang teguh dengan sunnah, banyak orang yang mendukungnya. Di saat dia berdakwah, banyak orang yang mau hadir di majelis dakwah dia. Itma'an Nabi. Di saat dia berbicara dan menasehati manusia, didengarkan nasihatnya, itma'an nabi, tentram dia. Bagaimana dakwah ya akhi? Masya Allah, ana nasihatkan antum untuk berdakwah. Bagaimana talabul ilmi ya akhi? Nikmat talabul ilmi itu menghilangkan berbagai perasaan di hati, gundah gulana di hati, kesedihan-kesedihan di hati. Oh begitu, nah, ayo kita talabul ilmi, mari kita berdakwah. Atau juga khair di sini mungkin dalam hal-hal dunia dalam bentuk materi. Posisi. Nah, itma'an nabih. Sehat badan dia, fisik dia, istri dia, anak-anaknya sehat, masya Allah. Bahkan ketika dia berpegang teguh dengan sunnah, berpegang teguh dengan tauhid, nah, ya'tihi ar-rizqu min kulli makan, datang kepadanya rizki dari berbagai penjuru. Mudah rizkinya. Dia berusaha, berdagang, berniaga, masya Allah, berhasil dia. Bertani, berkebun, berhasil dia. Bisa dia berdakwah. Itma'an nabih, tentram hatinya. Bahkan dia akan mengajak manusia, ayo kita berdakwah, ayo kita talabul ilmi, ayo, ayo, ayo. Kita berpegang teguh dengan sunnah. Tapi, kata Allah, kalau menimpa kepadanya fitnah, musibah, ibtila, baik pada fisiknya atau yang lainnya, inqalaba ala wajhi, berbalik dia, berhenti dia dari amal saleh, berhenti dia dari berpegang teguh dengan sunnah, berpegang teguh dengan syariat Islam, kecil hati, kecewa, putus asa. Nah, barakallahu fikum. Ya bulan, dulu antum berdakwah, dulu antum mengajak manusia kepada sunnah, betapa mulianya amalan itu, kemana antum sekarang? Allah ya akhi, jazakallah khair, ana uhibbuka fillah. Bas biarkan ana dulu sementara seperti ini. Taib leh ya akhi, ada apa? Nah, bas ana lagi ingin anu berbenah. Ya subhanallah, hadana Allah wa iya. Sekali lagi, ana berbicara ini untuk ana. Di nafsi, yang kadang-kadang karena, bukan kadang, sering menimpa diri ana kekecewaan, putus asa, tidak ada semangat untuk melanjutkan ilmu, talabul ilmi, ta'lim dan dakwah. Karena berbagai hal-hal tadi. Musibah-musibah tersebut. Nah. Dan semoga sekali lagi nasihat ini bermanfaat untuk antum. Mana ya Fulan Bas? Ana sekarang mau berbenah keluarga ya akhi, rumah tangga. Nah. Sebenarnya itu sebuah ungkapan, sebuah ucapan yang bermula dari kekecewaan dia. Kenapa orang tidak memahami dirinya? Kenapa teman-temannya tidak menghargai jerih payah dia? Kenapa kawan-kawannya tidak mau mengetahui perjuangan dia selama ini? Akhirnya dia mengatakan, khalas. Ana tinggalkan. Tidak terucap dengan lisannya. Tapi itu ada dalam hati. Dan Rabbuna Jalla wa'ala ya'lamul ghaib. Ya'lamus sirra wa akhfa. Allah Maha mengetahui apa yang bersifat rahasia dan yang lebih rahasia lagi yang tersembunyi. Allah Maha mengetahui yang kita khawatirkan, apa yang Allah katakan dalam ayatnya, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Sungguhnya Allah itu akan mengeluarkan, menampakkan apa yang selama ini kalian sembunyikan. Ayat ini membuat kita takut. Apa yang ada dalam kalbu ini bisa Allah tampakkan. Apa yang selama ini kita sembunyikan dari niat tidak ikhlas, dari ambisi duniawi, ambisi pujian, ambisi kalimat dan ucapan terima kasih dan syukur, itu Allah tampakkan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Seorang yang mukhlis dia akan bersabar menghadapi keadaan itu. Dia akan tetap istiqamah. La yakhafu fillah laumata laim. Seorang yang mukhlis niatnya tidak akan pernah gentar, khawatir atau mundur gara-gara disebabkan celaan orang-orang yang mencela. Enggak mundur dia. Terus jalan. Sambil mengevaluasi apa yang kurang dari dirinya, apa yang salah. Mana yang mesti dia harus beristighfar, mana yang mesti dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus mengevaluasi, muraja'ah. Nah, terhadap amalan-amalannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita seorang yang rajin bertolabul ilmi dan mengalami kesulitan-kesulitan, tantangan dan rintangan dalam tolabul ilmi, agar kita tidak putus asa, maka banyaklah kita membaca, mempelajari sejarah salaf dan para ulama kita. Bagaimana Imamul Albani rahimahullah dalam proses tolabul ilminya? Baca sejarahnya. Di situ kita akan melihat diri kita kecil. Nah, bahwa musibah yang menimpa kita ini sedikit. Wallahi kalau kita diberi musibah seperti yang ditimpakan oleh Allah kepada as-salihin, kepada para ulama, mungkin kita sudah jadi munafikin. Na'udhu billahi min dharik. Kalau musibah yang ditimpakan kepada salihin, para ulama umat ini, kita mungkin sudah tinggalkan syariat Islam. Tapi Allah rahim, ra'uf, jalla wa'ala, latif, bi'ibadihi. Allah itu sangat lembut, sangat sayang kepada kita. Sehingga Allah ketika mengetahui iman kita yang lemah ini, diberi ujian yang sesuai dengan iman kita. Nah, Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana. Ya Allah, jangan kau bebankan kepada kami sebuah beban yang kami tidak mampu memikulnya. Ya Allah, jangan kau timpakan kepada kami kesulitan yang kau timpakan kepada orang sebelum kami. Wa'fu anna, maafkan kami ya Allah. Wa'fir lana, ampuni kami ya Allah. Demikian seorang hamba. Tantangan ini terus datang, ujian demi ujian. Tidak akan berhenti. Bukan berarti seorang yang sampai hari ini dia masih istiqamah, besok dia akan istiqamah. La nadri. Kita enggak tahu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan kau sesatkan hati-hati kami ini setelah kau beri hidayah. Sekarang ini secara zahir kita berada di atas hidayah, alhamdulillah. Talabul ilmi, senang mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasul, senang. Maka ya Allah, jangan kau sesatkan hati kami setelah kau berikan hidayah kepada hati-hati tersebut. Nah, dan bukan berarti orang yang kebetulan kemarin atau hari ini dia jatuh tergelincir dalam sebuah kesalahan, dalam sebuah kemaksiatan, dalam sebuah penyimpangan, kemudian dia besok tidak akan mendapat hidayah. Lah, belum tentu. Nah, maka seorang tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pembahasan kita kali ini sebuah evaluasi tentang ikhlas sunniyah. Nah, kepada para ummahat wal akhawat, kalian juga wajib untuk mengevaluasi apa yang ada di dalam hati kalian, di dalam kalbu kalian, di dalam menjalankan salafiyah, di dalam menjalankan sunnah ini, di dalam menjalankan dan menunaikan hak-hak suami, dan di dalam mendidik anak-anak kalian, di dalam kalian menjalankan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlaskan niat kepadanya agar Allah membantu kalian, menolong kalian untuk istiqamah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini semua masih dalam proses ujian, masih dalam proses barakallahu fikum tamyiz baina at-tayyibin wal khabithin, proses pemisahan antara tayyibin dengan khabithin, orang-orang yang baik dan orang-orang yang jelek. Terus proses ini dia akan membelah gitu. Dibelah. Seorang mukmin sekali lagi beribadah kepada Allah antara apa tadi? Baina khauf wa raja. Demikian seorang mukmin. Tidak pernah berhenti dari perasaan khauf dan tidak pernah kosong dari perasaan raja kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang kedua di antara poin nasihat pada malam hari ini adalah tajridul mutaba'ah, untuk benar-benar memurnikan sikap mutaba'ah kita, benar-benar membersihkan sikap mutaba'ah terhadap Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh ibadah kita, ibadah-ibadah praktis, salat, saum, zakat dan yang lainnya, untuk benar-benar selalu yang kita lakukan di atas sunnah, ataupun ibadah talabul ilmi yang kita lakukan baik dalam majlis ilmu ataupun media-media dakwah, media-media ilmu yang lainnya, semuanya berjalan di atas manhaj Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, ataupun dalam hal dakwah, di dalam menyikapi al-fitan, berbagai fitnah yang ada dan muncul terus, benar-benar di atas mutaba'at Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia meninggalkan dan menjauhkan al-tifiyah di dalam berdakwah dan beribadah, bermanhaj, bersunnah. Al-tifiyah itu mengedepankan perasaan dan logika, tapi dia benar-benar membersihkan dan memurnikan sikap al-mutabah. Setiap dia mau berbuat dalam dakwah, dalam amalan ibadah, di dalam berbagai ibadah dalam Islam ini, selalu dia mengikuti dalil, selalu mengedepankan dalil. Ada gak dalilnya dalam Quran ataupun dalam sunnah? Adakah apa yang akan kita lakukan ini contoh dari Rasul atau dari Khulafaur Rasyidin? Di masa seperti ini, sikap al-mutaba'ah sering dilupakan. Nah, sering dilupakan. Banyak faktornya. Sikap al-mutaba'ah ini sering dilupakan. Kadang karena faktor dunia, dia meninggalkan sikap al-mutaba'ah dalam dakwahnya, sehingga dakwahnya dia jalankan apa sih yang diminati oleh manusia. Manusia ini lebih berminat untuk apa? berminat dengan cara apa, lebih senang dengan sistem apa dalam berdakwah. Itu yang dia lakukan. Dia enggak peduli. Ini ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dari Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali, ataukah tidak ada? Enggak peduli. Yang penting ini selera umat. Di zaman seperti ini sering muncul. Sering kita lihat dan sering kita dengar. Mengikuti kemauan dan selera masyarakat. Meninggalkan sikap mutabah. Sehingga akhirnya muncul cara-cara dakwah yang bid'ah. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam nasihatnya yang sering dinukil oleh para ulama kita dan disampaikan, qala alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid. Wajib atas kalian untuk terus berpegang teguh dengan sunnahku dalam ibadahnya, berpegang teguh dengan, tidak ikut-ikutan manusia, tidak ikut-ikutan apa yang berlaku di masyarakat, tidak taklid, tidak mengedepankan logikanya. Alaikum bisunnati. Tidak mudah ikut rayuan-rayuan, ajakan-ajakan yang tanpa ilmu. Tidak mudah dia menjual tamassuk bisunnah dengan perkara duniawi. Perkara duniawi misalkan, ayah, ibu melarang kita berpegang teguh dengan sunnah. Memerintahkan kita untuk meninggalkan beramal dengan sunnah Rasul. Karena dia khawatir kehilangan ayah dan ibu. Khawatir ayah dan ibunya benci kepada dia. Akhirnya dia mengorbankan sunnah. Meninggalkan sunnah. Membuang sunnah. Demi ayah dan ibu. Padahal Rasul menyatakan, alaikum bisunnati. Alaikum bisunnati. Dia menjual sikap mutabaah untuk sesuatu duniawi. Bisa saja faktor duniawi yang lainnya. Yang tadi saya sebutkan. Bisa materi. Bisa gara-gara istri. Atau kalau wanita gara-gara suami. Atau karena lingkungan di sekitar kita. Kita jual sunnah. Fitan ya ikhwan. Yang Rasulullah SAW menyatakan, yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Di masa-masa fitan. Yang Rasul menyatakan, badiru bil'a'mal fitanan kakita'il laylil mudlim. Yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Au yumsi mu'mina. وَيُسْبِحُ كَافِرًا. Bersegeralah kalian dalam beramal. Bersegeralah kalian dalam beribadah. Bersegeralah kalian dalam bertamassuk dengan tauhid wassunnah. Ini maknanya. Bersegeralah kalian di dalam bertamassuk dengan al-manhajus salafi. Jangan ditunda-tunda. Jangan dikalahkan. Dengan kepentingan-kepentingan lain. Jangan dinomorduakan. Badiru. Bersegera. Jangan ditunda-tunda. Kenapa? Fitanan kakita ilailil mudlim. Karena berbagai fitnah itu datang bagaikan potongan-potongan malam yang gelap. Karena gelapnya itu sampai kata Rasulullah, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Menjual agamanya bi'arad. Arad itu nilainya sedikit. bi'aradhim minad dunya, sedikit nilai duniawi. Apa nilai duniawi yang tadi sebagiannya saya sebutkan? Dia menjual sunnahnya demi untuk mendapatkan ridha istri. Atau sang istri menjual sunnahnya hanya untuk mendapatkan ridha suaminya. Ada yang lebih luas dari itu. Ada seorang menjual sunnah, menjual salafiyah untuk kesombongan dirinya. Karena tidak dikatakan oleh orang sebagai orang yang alim atau seorang yang ini dan itu. Dia jual sunnah dan salafiyah, dia pergi ke tempat-tempat atau komunitas yang akan menghargai dirinya dan menghormati dirinya. Ya subhanallah. Yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Banyak dunia itu. Maka Rasul menyatakan, alaikum bisunnati. Kalimat alaikum bisunnati datang setelah berita dari Rasulullah. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya yang hidup sepeninggalku nanti di antara kalian ini pasti akan mendapati, melihat, menyaksikan adanya perselisihan yang banyak. Perselisihan dalam bidang ibadah, dalam bidang dakwah, dalam bidang akidah, iman, manhaj, dan yang lainnya. Alaikum bisunnati. Jangan antum berpegang dengan ujub kesukuan, kedaerahan, bangga, atau kemauan masyarakat di sekitar kita. La alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, dan sunnahnya, sistemnya, manhajnya khulafa ar-rasyidin. Seorang yang mukhlis, dia kan selalu mengedepankan itu. Dia lihat cara dakwah seperti ini, adakah Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali memberikan contoh kepada kita, uswah kepada kita? Kalau jawabannya tidak, dia segera tinggalkan. Kalau ini ternyata tidak dibimbingkan oleh Rasul dan Khulafaur Rasyidun, dia cepat meninggalkan hal itu dan menjauhinya. Barakallahu fikum. Tidak merasa nanti bagaimana orang, apa kata orang. Orang nanti akan menjauh dari saya. Orang akan meninggalkan saya. Kalau saya begini, berpegang teguh dengan sunnah ini dan sunnah Khulafaur Rasyidin, orang akan menilai saya orang yang keras, orang yang tidak tahu kondisi, dan seterusnya. Nah. Barakallahu fi. Nah, sekedar mengingatkan, kalau melihat sesuatu yang membuat kita takjub, ya, baik itu mobil, kereta, ataupun rumah, ya, lampu, anak kecil termasuk, doakan dengan barakah. Rasul menyatakan, ala hal barakta kepada Sahal bin Hunayf, ya, yang menimpa Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu, seorang sahabah yang kena al-ain, jatuh dalam sebuah perjalanan ke medan tempur. Kemudian Rasulullah menyatakan, Ala ma qatala ahadukum akha. Ala hal barakta. Atas dasar apa salah seorang di antara kalian membunuh saudaranya? Atas dasar apa? Tidakkah kau doakan barokah? Jadi kalau melihat seperti ini, ucapkan barakallahu fi. Allah yubarik fi. Naam. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Tajridul mutaba'ah. Upaya untuk memurnikan sikap mutaba'atul Rasul dan al-khulafa'ir rasyidin dan salafina salihin. Ini di masa seperti ini sering dilupakan di masa fitan. Nah, yang tadi saya katakan, berapa banyak orang menjual sikap mutaba'ahnya dengan sesuatu duniawi. Kalau kita berbicara ini, ya ikhwan, jangan sampai syaitan mengganggu kita, menggoda kita dengan yang kita ingat orang-orang jauh, orang-orang lain, untuk agar kita ini lupa. Maunya syaitan demikian. Ya. Yang keluar rekamannya itu orang lain. Sehingga akhirnya kita tidak mengevaluasi diri kita sendiri. Nah, barakallahu fikum. Ini untuk kita. Tajridul mutaba'ah. Di masa seperti ini banyak orang yang melupakannya. Berapa banyak manhaj-manhaj yang menyimpang muncul dan terus dilakukan karena fitnah. Nggak sabar dia bertamasuk. Misalkan manhajus sunnah wa manhajus salaf melarang kita untuk bermajlis atau menghadiri majalis ahlil bid'ah wal ahwa. Ya. Di antara sunnah adalah al-ibti'ad an majalisi ahlil bid'ah wa mujalasatihim wassama' minhum. Di antara sunnah, as-sunnah al-muttaba'ah, di antara sunnah yang kita diperintahkan untuk mengikutinya, manhajus salaf, tidak menghadiri majalis ahlul bid'ah dan tidak mendengarkan ucapan-ucapan dan perkataan mereka. Di masa seperti ini, masa fitan, banyak orang telah meninggalkan mutaba'at Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sunnahnya, "Idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّاهُمُ اللَّهِ فِي كِتَابِهِ فَتَلَى قَوْلَهُ تَعَالَى وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهِ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ." Sementara orang-orang yang di dalam kalbunya ada penyakit zair, al-mail anil haq, penyimpangan keluar dari rel al-haq, apa ciri-ciri mereka, tanda-tanda mereka, alamat mereka adalah yattabi'una ma tashabaha min, selalu mengikuti dalil-dalil yang mutasyabih, baik Al-Quran ataupun dari sunnah yang mutasyabih. Ya. Rinciannya tentunya dalam pelajaran akidah. Maka itulah orang-orang yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Fi kulubihim zaygun. Fahdharuhum. Waspadai mereka, jauhi mereka, tinggalkan mereka. Nas, Rasul, hadis. Hadis. Di samping di sini ada sunnah dari Rasul. Juga ada pelajaran tafsir. Bahwa ayat ini berbicara tentang mubtadi'ah. Enggak berbicara tentang kufar. Adakah kufar mau berdalil dengan ayat Al-Quran? Adakah kufar, musyrikun, Yahud, wal Nasara, wal Majus, mau berdalil dengan hadis Rasul? Nah. Yang berdalil dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul adalah yang menampakkan dirinya sebagai Muslim. Nah, ayat ini berbicara tentang al-munafiqina min ahlil bid'ah wa ahlil ahwa. Rasulullah menyatakan fahdharuhum. Ihdharuhum. Waspadai mereka, hati-hati dari mereka. Dalam bentuk apa? Tinggalkan majlisnya, jauhi mereka. Kalimat fahdharuhum yalzam minhu at-tahdhir minhum. juga konsekuensinya adalah mentahdir umat dari mereka-mereka yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Ini salah satu bagian dari yang Rasulullah katakan, alaikum bisunnati. Ini salah satunya. Bagian daripada yang Rasulullah beritakan, fa'innahu man ya'ish minkum, fasayarakhtilafan kathira, fa'alaikum bisunnati. Dan sunnah Rasulullah ini diamalkan oleh Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali, sehingga dia juga menjadi sunnatul khulafa'ir rasyidin. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Di zaman seperti ini, betapa banyak umat yang sudah melalaikan sunnah ini. Demi kepentingan dunia, demi kepentingan agar orang menilai dia sebagai orang yang fleksibel, orang yang mudah bergaul, tidak kaku, tidak syadid, dan seterusnya. Dia mau menghadiri majelis ahlul bid'ah. Untuk orang bisa menilai, ini seorang da'i yang terbuka pemikirannya, wawasannya luas. Dia mau menghadiri majelis sufiin, majelis syiah, majelis khawarij, dan yang lainnya. Ya subhanallah. Ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunia. Dia tinggalkan, ya bi'ul mutaba'a wa tiba' salaf bi'aradin minad dunia. Oleh karena itu, asar yang sering kita sebutkan dan kita tidak jemu, tidak bosan untuk menyebutkannya, yaitu asar al-imam Abu Amr al-Auza'i, alaikum bi'athari man salaf, au alaika bi'athari man salaf wa in rafadakan nas. Wajib atas kalian untuk tetap berpegang teguh dengan asar wa manhaj wa tariqatus salaf wa in rafadakan nas, walaupun manusia menolakmu, tidak mau menerimamu. Ini ada isyarah bahwa tamassuk bi'atharis salaf, dia akan menerima kondisi dan keadaan manusia menolaknya. Wa iyyaka wa ara ar-rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Waspada kalian dari berbagai ara, berbagai umur muhdatsat, berbagai bidah yang dimunculkan, diada-adakan oleh ar-rijal, tokoh-tokoh yang ditokohkan oleh manusia. Nah, walaupun mereka menghiasi logika-logikanya dengan kata-kata yang indah, menarik, demi persatuan, demi agar umat mau menerima, demi ini dan itu. Asar ini, betapa mesti kita ulangi dalam berbagai majelis kita. Ya ikhwan. Barakallahu fikum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada saya dan antum semuanya untuk selalu berada di atas jalan al-ikhlas dan al-mutabah dalam seluruh ibadah kita. Dan semoga Allah mengampuni berbagai kesalahan dan ketergelinciran kita, baik yang kita rasa, kita sadari, kita ingat bahwa kita salah, kita jatuh, kita tergelincir, ataupun yang kita enggak sadar, kita enggak ingat. Semoga Allah mengampuninya. Barakallahu fikum. Ini majelis tausiah di malam hari ini. Jika ada soal, tafadhal. ada soal untuk kita dapat meraih keikhlasan pada sebagian amal, maka kita mesti atau terpaksa menyembunyikan amalan yang kita lakukan dari manusia. Kita sembunyikan dari pandangan dan pendengaran manusia. Tapi juga ada sebagian amal yang mesti ditampakkan. Bagaimana cara untuk kita ini bisa terus ikhlas dalam dua bentuk amalan tadi? Nah, barakallahu fikum. Pertama, ikhlas itu adalah taufik minallah. Maka dari itu mintalah kepada Allah. Doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamu lah satu-satunya. Hanya kepadamu, ya Allah, kami beribadah. Ya, dengan segala bentuknya. Dan hanya kepadamu kami meminta tolong. Yang termasuk dalam ibadah ini meminta tolong. Doa kepada Allah. Allahumma inna ala dzikrik wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami untuk selalu mengingatmu, berzikir kepadamu. Dan tolonglah kami, ya Allah, untuk bisa bersyukur kepadamu atas limpahan nikmatnya. Dan tolonglah kami, ya Allah, untuk bisa beribadah kepadamu dengan sebaik-baik ibadah. Nah, minta tolong pada Allah. Jangan bosan. Nah, yang kedua, barakallahu fikum, kita melihat kondisi diri kita dan ibadah kita. Kalau kita seorang yang berilmu atau talibul ilm, lihat ternyata di situ banyak orang yang lebih berilmu dari kita. Lebih berilmu dari kita. Nah, kalau antum ingin tahu kadar ilmu antum, ya, kita semuanya, saya dan antum, yang sudah belajar bahasa Arab, wal hadis, mustalahul hadis, fikih dan usul fikih, qawaid fiqhiyah, tafsir dan usul tafsir, dan seterusnya. Kalau ada masalah, antum coba buka fatwa kibarul ulama. Fatwa Syekh Ibnu Taimin, fatwa Al-Lajnatud Daimah, Ibn Baz, Al-Albani dan yang lainnya. Sebelum itu antum coba, sebelum membaca fatwa itu, coba antum mencoba menjawab sendiri pada diri antum, bukan untuk orang. Pertanyaannya begini, saya mengira jawabannya seperti ini. Sudah, antum buka sekarang, baca fatwa ulama. Antum akan mendapati ternyata ulama memandang permasalahan yang tadi itu lebih luas lagi dari banyak sisinya, dari banyak penjurunya. Antum hanya melihatnya dari sini saja. Ternyata Allah jinatul daimah memandang dari sisi ininya, dari sisi ini, dari sini. Subhanallah, ulama. Nah, berarti kita sedikit ilmu. Kalau kita merasa orang yang serius dan sungguh-sungguh dalam thalabul ilmi, hujan kita berangkat, panas kita berangkat, enggak ada kereta, enggak ada kendaraan, kita berangkat tetap ke majlis ta'lim, menulis dan menghafal. Kita merasa bahwa kita yang terbaik di majlis. Coba baca sirah, sejarah ulama. Nah, begitu. Syekhuna Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i ditanya beberapa kali, berulang kali tentang masalah ini. Bagaimana Syekh agar kita bisa ikhlas, kita merasa ada ujub dan riya di hati kita. Yang tanya ini Huffadul Quran, Huffad Sahih Al-Bukhari, ya, para huffad ini yang tanya. Syekh menjawab, nah, setelah doa dan yang lainnya, kata beliau, ikra'u siyar as-salaf. Silakan kalian baca sejarah salaf. Satara nafsaka ya akhi tahta jabalin syamikh. Anda akan mendapati diri anda berada di bawah gunung yang besar. Ternyata saya kecil. Lalu saya mau riya, apa bahan untuk riya? Orang mau riya butuh modal kan? Ra'sul mal untuk riya. Nah, kita enggak punya modal. Ya. Barakallahu fikum. Untuk sombong, untuk kibir butuh modal. Ya. Barakallahu fikum. Lah, kita lihat ulama masyaallah baca sirat Sufyan ats-Tsauri ketika belajar bagaimana apa yang beliau alami. Kemudian bagaimana posisi dan kedudukan beliau, kehormatan beliau di tengah umat. Kita lihat, masya Allah, besar mereka. Kita. Begitu Syekh menasihati. Syekhuna Mukbir rahimahullah dahulu sering dalam pelajaran Sahih Muslim, Mustadrak al-Hakim, ya, membahas hadis sanad rijal hadis. Nah, kemudian Syekh meminta kepada beberapa thalaba yang ada di dekat maktabah ada di masjid, beberapa kitab Syekh Al-Albani khusus diletakkan di sebelah Syekh di masjid. Kemudian beliau meminta, tafadhal coba lihat kitab Syekh Al-Albani tentang perawi ini. Yes. Syekh mengatakan dibacakan dalam Irwa Al-Ghalil misalnya. Begini. Didengarkan oleh Syekh. Nah, Allah yang istihad Syekh. Istihadnya beliau. Ana lebih mantap bahwa perawi ini bisa dihasankan hadisnya. Syekh Al-Albani membaifkannya. Bahwa perawi ini yang rajih baif. Syekh Mukbil mengatakan nampaknya dia bisa dihasankan hadis. Atau sebaliknya. Ya. Fulan, coba perhatikan rawi ini sudah muttasil sanadnya, mendengar dari syekhnya fulan ini ataukah tidak, atau munqati, terputus sanadnya. Baca Syekh Al-Albani kitab Syekh. Syekh memandang ini muttasil. Syekh Mukbil mengatakan sebagian a'immal Bukhari mengatakan demikian, Ibnu Ma'in begini. Nah, walaupun ada yang lainnya mengatakan, tapi ana lebih berpandangan demikian. Sekali dua kali. Tapi Syekh kadang-kadang mengingatkan talaba. Wallahi ya ikhwan, kata Syekh, ana mengucapkan bahwa ana tidak setuju dengan, tidak sependapat dengan tarjih Syekh Al-Albani. Ya, ini itu saya tidak sependapat, tidak setuju. Itu di sini. Saya di sini. Di hadapan kalian. Kalau saya di hadapan Syekh Al-Albani langsung, enggak bisa berucap apa-apa. Maksudnya beliau apa? Ingin mengajarkan kepada thalabah dua hal. Pertama, bahwa yang ada di hadapan kalian ini tingkatannya masih di bawah Al-Albani. Nah, maka dari itu ketika ada salah satu murid yang membacakan syair, ya, atau pernah mengucapkan di hadapan Syekh Mukbil bahwa beliau dan Syekh Al-Albani itu kafara sayrihan, bagaikan dua kuda balap yang berlomba. Saling apa? Ini kadang masuk di depan, ini maju. Bentar. Ya, ini kekuatan ilmunya berimbang. Ya. Syekh memerah wajahnya dan enggak suka. Enggak mau Syekh. Nah, yang kedua, tentunya pelajaran bagi murid-murid dan talabah. Antum ini siapa? Banyak sekarang talabah yang baru-baru belajar, ya, baik di Jami'ah Islamiyah ataupun di Yaman dan yang lainnya, baru 5, 6, 7 tahun belajar. Hadal hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani, tetapi saya memandang bahwa hadis ini dhaif. Nah, ini Syekh mengatakan bahwa hadis ini muttasil. Nampaknya Syekh belum tahu pernyataan Ibnu Ma'in dalam Tahdzib ut-Tahdzib. Man anta? Siapa anda? Nah, coba lihat karya Syekh Al-Albani. Ambil satu contoh silsilat al-hadis as-sahihah. Antum lihat di sana literatur Syekh, maraja, ya, faham maraja Syekh. Di sana disebutkan oleh Syekh kitab-kitab yang gharibah, Kita taunya takribut tahdzib, tahdzibut tahdzib, tahdzibul kamal, al-jarh wa at-ta'dil, al-'ilal li Ibn Abi Hatim, al-'ilal lid-Darqutni, bas itu saja yang kita tahu. Syekh Al-Albani menyebutkan maraji' yang mungkin kita mimpi aja enggak pernah mimpi untuk mendengar buku itu apalagi melihatnya. Nah. Nah. Barakallahu fikum. Mana anda? Kita tidak mengatakan beliau maksum, tetapi ta'rif qadra nafsaki akhi. Mestinya ente tahu kadar diri anda. Ini mulai bermunculan. Wallah ya akhi, Syekh Ibn Baz dalam permasalahan ini berfatwa begini. Tapi ajib ini fatwa Syekh Ibn Baz. Padahal hadis ini dhaif. Ya akhi, ta'adab. Ya subhanallah. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Maka sekali lagi baca sejarah ulama kita. Kita akan tahu kadar nilai kita. Nah, bahwa kita tidak pantas untuk ria, untuk merasa lebih dan seterusnya. Kemudian yang ketiga untuk bisa ikhlas adalah kita itu hendaknya mudah untuk menilai dan menyangka baik saudara kita, bahwa mereka itu mukhlisin di majlis ini. Masya Allah, fulan ini, fulan, fulan ini mukhlisin, insya Allah. Nampaknya saya yang gak ikhlas ini. Ketika antum misalkan melakukan sebuah ibadah, sholat, Allah, masya Allah, ini orang-orang nampaknya ikhlas. Dengan kita berhusnubuan, itu akan terbantukan, kita akan tertolong, bi'idnillah, ya, untuk kita bisa menilai diri kita gak mukhlis. Bahwa kita terus harus meningkatkan upaya mengevaluasi diri kita. Kalau kita sudah bersuudzon, ini fulan gak ikhlas, ini fulan riya, fulan ini maunya dipuji, fulan ini. Dia sendiri gak bisa ikhlas. Gak bakalan dia bisa ikhlas. Barakallahu fikum. Menilai orang lain lebih baik dari dirinya. Umar bin Khattab. Dan ini terjadi pada sahabat Nabi alaihim radhiyallahu anhum jami'an. Ketika suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dengan mereka para sahabat, datang seorang pria. Sebelum dia datang, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ata'rifu fulanan?" Wa sammau isma bismi, dan disebutkan namanya. "Ya Rasulullah, apa kau kenal si fulan?" "La a'rifu, aku enggak tahu dia." "Ya Rasulullah, fulan kana wa kada." "Ya Rasulullah, orang yang ini loh ya Rasulullah, disebutkan ciri yang ini, yang ini." "La a'rifu, aku enggak kenal dia." "Fa idza birrajuli jaa," tiba-tiba orang itu datang yang tadi ditanyakan oleh sahabat itu. "Hadza ya Rasulullah, ini orang yang kami tanyakan kepada." "Qala la a'rifu, aku enggak tahu dia." Begitu datang, salam wa radda alaihi salam. Orang itu mengucapkan salam dan kemudian dijawab oleh Rasulullah salamnya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada dia, "Apakah ketika kau datang tadi engkau meyakini ada seorang di sini yang lebih baik dari dirimu?" "La ya Rasulullah." Pertanyaannya, perhatikan, apakah ketika engkau datang di kalbumu tadi meyakini ada seorang yang hadir di sini lebih baik darimu? "La." Dia meyakini enggak ada yang lebih baik dari dirinya. Tidak lebih afdal dari dirinya. Subhanallah. Kemudian orang itu pergi. Maka Rasul mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Izhab faqtulhu." pergi cari dia dan bunuh dia. Subhanallah. Nabi alaihi salatu wassalam wahyu ini. Maka Abu Bakar As-Siddiq tidak kemudian, kenapa ya Rasulullah kok kejam, kenapa harus dibunuh? Mungkin tadi ada di benak kita ya, Abu Bakar sami'na wa ata'na. Berangkat Abu Bakar As-Siddiq untuk mencari orang itu dan dibunuh. Qala fa wajadtuhu qa'iman yusalli. Kata Abu Bakar, aku mendapati dia sedang berdiri salat. Waqad nuhina an qatl al-musallin. Sementara kita sudah dilarang dalam syariat Islam untuk membunuh seorang yang menegakkan salat. Lau istamartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar di dalam hatinya ya, mengatakan, coba aku ingin datang menemui Rasulullah dan meminta perintah itu untuk diulang lagi supaya dia mantap. Ingin menemui Rasul dan meminta perintah ulang. Nah, datang Abu Bakar, ya Rasulullah, wajadtuhu qa'iman yusalli wa qad nuhina an qatlil musallin. Ya Rasulullah, aku mendapati dia sedang salat, gimana saya mau membunuh sementara kita dilarang dalam Islam membunuh orang yang salat. Rasulullahnya berpanjang langsung mengatakan, ya Umar, idhhab faqtulhu. Wahai Umar, cari orang dia, orang itu, dan bunuh dia. Berangkat Umar. Nah, dengan keyakinan, bunuh. Perintah Rasul. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang diucapkan oleh Nabi itu bukan hawa nafsu, semuanya itu wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita enggak tahu apa di balik ini. Umar berangkat untuk membunuhnya. Qala fawajadtuhu sajidan yusalli. Aku dapati dia sedang dalam keadaan sujud. Orang tadi. Waqad nuhina an qatlil musalli. Perhatikan baik-baik setelah ini apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Qala law istamartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqad istamara man huwa afdal minni. Aku ingin coba untuk meminta perintah ulang dari Nabi. Inginnya datang, ya Rasulullah, dia sedang sujud. Bunuh pokoknya. Bunuh. Baru dia akan berangkat, bunuh. Untuk menghilangkan syak keraguan tadi. Tapi, kata Umar, orang yang lebih utama dari aku, yaitu Abu Bakar, meminta perintah ulang dari Nabi. Nabi tidak perintahkan dia untuk. Apalagi saya. Dalam jiwanya tidak merasa lebih baik dari orang lain. Dia merasa dirinya lebih rendah dari Abu Bakar As-Siddiq. Tidak hasad. Tidak iri. Tidak dengki. Ya. Tidak kemudian, kalau Abu Bakar sih memang begini, anak akan coba meminta perintah ulang. Lala. Dia langsung melihat Abu Bakar saja yang dia lebih afdal dari saya. Lebih afdal zahiran wa batinan. Secara zahir maupun batin, itu yang diyakini oleh Umar bin Khattab. Itu pun Nabi tidak memerintahkan ulang kepada dia. Langsung pindah kepada Umar. Dan ternyata Umar mencoba. Ya Rasulullah, wajadtuhu sajida yusalli. Qala ya Ali, idhab faqtulhu in wajadtahu. Nah, wahai Ali, berangkat, temui dia, cari dan bunuh kalau kau masih mendapati dia. Artinya walaupun sholat, berangkat Ali dengan keyakinan membunuh. Subhanallah. Ali datang ke tempat tersebut, orang itu sudah tiada. Sudah pergi. Sudah. Syahid. Kemudian Rasulullah mengatakan setelah Ali kembali, "Lau qutila hadza, makhtalafa ithnani min ummati ila qiyamis sa'ah." Kalau orang ini terbunuh tadi, sungguh tidak akan ada perselisihan walaupun dua orang dari umatku sampai hari kiamat nanti. Takdir. Siapa orang itu? Wallahu a'lam. Apa itu Dzul Khuwaisirah atau siapa? Wallahu a'lam. Sampai saat ini belum dijelaskan siapa dia. Nah, hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Jurri dalam kitabnya Asy-Syari'ah dan yang lain selain beliau menyebutkan riwayat ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian sahabat dan salaf meyakini saudaranya afdal dari dirinya. Bukan mujamalah, bukan basa-basi. La, meyakini dengan ikhlas. Si fulan afdal minni. Afdal minni. Ini salaf. Maka akhlak seperti ini akan membantu kita untuk ikhlas. Barakallahu fikum. Dan terapkan ini di antara kita ya ikhwan. Melihat saudara kita berbuat. Ya, kita makin masya Allah fulan. Ya memang yang dia lakukan sama seperti yang saya lakukan. Tapi mungkin dia ikhlas dan saya tidak ikhlas. Mungkin amalan dia makbul. Diterima di sisi Allah. Tapi amalan saya ada kemungkinan ditolak. Semoga Allah jauhkan itu. Nah, yang keempat. Di antara agar kita bisa ikhlas. Adalah mujalasatu al-mukhlisin. Nah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya kalian senantiasa bersama, berkawan, bermajlis dengan as-sadiqin. Was-sadiqin humul mukhlisun. Nah, barakallahu fikum. Berkawan dengan orang-orang yang mukhlis, mukhlisin. Membantu kita untuk ikhlas. Berkawan dengan mutakabbirin akan menyeret kita untuk takabbur. Berteman dengan orang-orang yang murain, yang suka ria, akan menyeret kita untuk kita ria. Fa innal mujalisa bil mujalasi ya muqtadi au yaqtadi. Sesungguhnya seorang yang berkawan bermajlis dengan kawan majlisnya tadi akan cenderung untuk meniru dan mencontoh. Nah, berkawanlah dengan al-mukhlisin. Nampak al-mukhlisin itu dari amalannya. Istiqamah dia. Nah, oh, tapi hatinya siapa yang tahu? Enggak ada yang tahu memang. Allah yang tahu. Nah, demikian barakallahu ummahat juga. Satu sama lain di antara kalian hendaknya berhusnudzan. Menilai saudaranya lebih baik dari dirinya. Jangan menganggap salah satu di antara kalian, wahai ummahat, saya lebih utama dari ini. Saya bisa menghafal ini, dia tidak bisa menghafal itu. Saya lebih senior, saya lebih dahulu dalam salafiyah. Dia kapan sih baru 2-3 tahun mengenal ini. Jangan. Jangan ada perasaan seperti itu. Ketika muncul dalam hati kita, saya mengenal salaf begini, saya bisa menghafal ini, saya bisa membaca ini, dia tidak bisa. Mulai di sana dia berhasil diganggu oleh syaitan. Nah, wallahu ta'ala alam. Kita meyakini bahwa yang dapat memberikan manfaat dan mudarat itu hanyalah Allah. Lalu bagaimana akibat kita berpegang dengan sunnah, namun ayah dan ibu membenci kita. Bahkan mereka, ayah dan ibu mendoakan keburukan untuk kita. Dan ternyata keburukan itu pun menimpa. Apakah tindakan kita sebagai seorang anak? Nah, pertama, bersabar. Kedua, al-yakin. Bahwa sama apa yang antum lakukan dan antum amalkan, antum pegang itu adalah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, al-yakin. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan antum. Yang keempat, antum berakhlak yang baik kepada ayah dan ibu. Al-abawain, kedua orang tua kita. dalam berucap. Walaupun mereka membenci antum karena antum berpegang teguh dengan sunnah dan salafiyah yang sopan, kata-kata yang beradab. Nah, kita mentaati keduanya dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang mubah. Nah, tetap mentaati keduanya. Bahkan sebelum mereka meminta kepada kita untuk melakukan sesuatu yang mereka minta dan itu mubah, kita mendahuluinya, kita yang memulai, kita lakukan sebelum keduanya meminta atau salah satu dari kedua orang tua kita. Kita tahu ini ayah suka kepada ini dan itu mubah. Antum penuhi, cepat lakukan. Demikian sopan kepada kedua orang tua. Ini adalah salah satu manhaj salaf dan salah satu sunnah yang mesti kita amalkan kepada kedua orang tua kita. Kalau kita berada di luar kota, berbeda tempat, berbeda daerah dengan orang tua kita, telepon. Nah, kalau mereka marah, via SMS. Kirim dengan kata-kata yang sopan, minta maaf. Tetapi tetap antum berpegang teguh dengan sunnah. Jangan sampai karena mengharapkan ridha keduanya, antum melupakan ridha Allah. Antum menjual hal itu untuk kemudian antum mendapatkan murka Allah, amarah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak jarang terjadi, bahkan sudah sering terjadi, seorang anak dulunya sebelum ini dia berpegang teguh dengan sunnah, masya Allah ibadahnya, beramal dengan syariat Allah, karena mengikuti kemauan kedua orang tua, karena takut orang tuanya tersinggung atau marah, akhirnya dia melakukan apa yang diperintahkan kedua orang tuanya, walaupun itu ternyata bertentangan dengan syariat Allah. Sekarang akhirnya dia semakin jauh. Banyak terjadi. Maka serahkan kepada Allah. Yakin dan tetap berpegang teguh dengan sunnah. Barakallahu fikum, tanpa melupakan hak-hak kedua orang tua kita. Bagaimana cara menghadapi keluarga yang tidak mau mengikuti sunnah, malah dia menolaknya? Keluarga di sini yang dimaksud istri? Nah, kalau yang dimaksud orang tua, maka jawabannya seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Tapi kalau yang dimaksud di sini adalah istri, ya, maka tempuhlah cara-cara yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa, وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِذُوهُنَّ. Dan wanita-wanita, yakni para istri-istri kalian, yang kalian khawatir pertentangan dari mereka, menolak dan tidak mau taat kepada kalian, فَعِذُوهُنَّ, maka berikan kepada mereka maw'idhah, nasihat yang disertai dengan at-targhib wat-tarhib. Nasihat yang ada pendahuluannya dulu, mukaddimah. Dengan targhib. Targhib itu menyebutkan rahmat Allah, jannah Allah. Wahai istriku, dengarkan baik-baik. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, bagi wanita-wanita yang salihah, yang muti'ah, yang taat kepada suaminya, ini. Rasulullah mengatakan demikian bagi wanita yang salihah. Tidakkah kamu ingin menjadi wanita yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya? Dan juga disertai dengan terhib. Sesuatu yang membuat dia takut. Wahai istriku, kamu tidak ingat bahwa kita akan kembali ke akhirat dan berjumpa Allah. Dan Allah akan memperhitungkan semua perbuatan kita. Kamu tidak takut bisa kamu menentang suami, bahwa suamimu ini punya Allah, bahwa suamimu punya Rabb. Mungkin saja suamimu lemah, tidak mampu mengatasi kamu, tapi Rabb suamimu, Allah, tidak lalai dan tidak lemah. Allah Maha Kuat, Allah itu punya azab. Ini terhib. Kemudian nasihatin dia. Kamu berbuat begini, itu dilarang oleh Allah. Kamu berucap begini, dilarang oleh Allah. Kalau ini tidak didengarkan, tidak dipedulikan oleh istri, tahapan kedua. Tahapan kedua adalah yang Allah katakan, nam untuk di kita pisahkan dia, kita hajar. Fahjuruhunna fil madaja. Pisah ranjang. Ya, pisah tempat tidur. Maksudnya dia tidur menghadap ke sana, antum menghadap ke situ. Kalau dia wanita yang salihah, dia akan takut kepada Allah. Kenapa suami saya tidur menghadap ke sana? Tapi kalau dia wanita yang mutakabbirah, wanita yang sombong, dia enggak peduli. Nah, terserah suami mau menghadap sana, silakan. Saya enggak perlu dia, saya bisa mandiri, bisa sendiri, bisa. Nah, itu suami istri yang tidak takut kepada Allah. Kalau istri yang takut kepada Allah, mendapati, melihat suaminya tidur berpaling begitu, dia takut. Khawatir kepada azab Allah. Berbeda dengan wanita-wanita yang sudah dididik oleh sinetronnya. Nah, suami marah, kenapa saya enggak marah? Ya. Suami bisa membelalakkan mata, saya juga bisa. Nah. Malah sebaliknya sekarang, wanita-wanita sekarang yang menghajar suami ya. Suami mau makan, duduk sudah duduk, ya, istri masuk ke kamar. Ada nggak yang seperti ini? Ada. Istri menghajar suami, subhanallah, ya subhanallah. Nah, barakallahu fikum. Maka tempuh cara yang kedua tadi. Kalau tidak bermanfaat, tidak berguna lagi. Hajar, ya. Maka yang ketiga kata Allah, fadribuhunna, maka pukul dia. Wah, pukul Zaid, nanti dia lapor ke polis. Ha? Subhanallah. Maksudnya dipukul, tentunya dengan beberapa syarat. Setelah dua tahapan pertama dia lalui tidak berfungsi, tidak bermanfaat. Dan dipukulnya itu bukan dengan pukulan satu yang melanggar aturan syariat. Tidak boleh menampar wajah. Iya. Apalagi pukul begini. Tidak boleh. Karena dalam syariat Islam dilarang memukul wajah. La tadribul wajah fa innallaha khalaqa Adam ala surati. Jangan sekali-kali kalian memukul wajah. Baik dengan tangan atau dengan alat kayu dan yang semisalnya. Tidak boleh. Ya. Atau juga jangan memukul tempat-tempat yang secara medis. Dalam ilmu kesehatan dilarang. Ya. Jangan. Barakallahu fikum. Atau juga yang ketiga. Pukulan yang dimaksud bukan pukulan yang melukai dia. Sampai berdarah misalkan. Enggak boleh. Sekedar pukulan. Oh ya, enggak dihiraukan, Zain. Istri-istri anak sehat, Masya Allah. Nah, barakallahu fikum. Ya sudah, Allah hanya mengizinkan itu bagi antum. Kalau itu sudah enggak bisa, Allah pada ayat yang berikutnya mengatakan, فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. Kalau sudah enggak bisa lagi untuk didamaikan dan kalian khawatir terjadinya perceraian, pecahnya rumah tangga itu, maka utuslah seorang hakam. Hakam dari keluarga pria dan hakam dari keluarga wanita. Dari istri. Hakam. Hakam itu yang bisa menghukumi dengan hikmah. Dengan bijak. Mengedepankan upaya untuk rumah tangga ini tetap utuh. Bukan gengsi. Ya, emosi. Nah, si istri melapor kepada ayahnya. Wah, ayah atau ibu itu suamiku begini, begini, begini. Sudah. Banyak lelaki. Biarkan dia. Ya, banyak pria. Hah, sini kamu tinggal sama ayah di rumah. Nah, ini bukan hakam. Barakallahu fikum. Hakam dia memikirkan, ini rumah tangga anakku, putriku. Ya. Kasihan dia. Ayo kita mencoba. Oh, ini ayah suamiku gitu. Sudah, kamu coba lihat. Apa kesalahan kamu? Jangan-jangan kamu yang salah. Iya, tapi ibu ini dia gini, pernah memukul saya. Ya, mungkin kamu yang salah. Ya. Begitu seorang ayah. Nah, begitu juga dari suami. Hakam. Kalau memang sudah enggak bisa, ya, pertahapan pertama, kedua, ketiga, keempat, tetap enggak berhasil, ya sudah. Naam. At-talaqu marratan fa imsakum bima'ruf aw tasrihum biihsan, kata Allah. Naam. Baru pintu talak. Itu pun talak ada adab-adabnya. Ini mesti dibahas secara khusus tentang masalah ini. Barakallahu fikum. Jadi, ini yang pertama. Tidak kalah pentingnya ya ikhwan. Bagi para suami yang mengeluhkan tentang istrinya yang tidak taat. Atau istri yang mendapati suaminya tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Adalah al-uswatul hasanah. Pentingnya teladan yang baik. Bagaimana dia ingin istrinya menjadi taat kepada sunnah Nabi, kepada syariat Allah, kalau dia sendiri tidak memberi contoh yang baik. Dia sendiri tidak beribadah di rumah, malas untuk bertaqarrub kepada Allah, malas untuk berzikir dan tilawatul Quran. Bagaimana mungkin istri akan mendengarkan nasihat dia? Dia sendiri masih dalam pergaulannya campur aduk. Ya. Bagaimana istri akan taat kepada dia? Sebaliknya, istri yang menginginkan suaminya sebagai suami yang taat kepada Allah dan Rasulnya, tapi dia sendiri tidak memberikan contoh. Ini penting, keteladanan yang baik. Kemudian yang ketiga, seorang suami mesti dan wajib untuk mengontrol, mengoreksi pergaulan istri. Antum ingin istrinya menjadi wanita yang salihah, qanitah. Tapi di rumah ada televisi. Antum bekerja, istri dididik oleh televisi. Ditarbiah oleh televisi. Ditarbiah oleh majalah-majalah. Bagaimana mungkin? Antum inginnya istri yang selalu beribadah kepada Allah. Tapi di rumah, ya, sebentar televisi, pelajaran memasak. Ya, bagaimana cara membuat sambal, bagaimana cara ini, nanti cara memotong pakaian, sebentar ini, baju, itu. Nah, belum lagi pergaulan yang sering kita bahas melalui media handphone, ya, dengan segala fiturnya sekarang ini yang luar biasa. Nah, antum ingin menjadi istri antum seorang yang menghormati sunnah Nabi. Sementara teman-teman istri, masya Allah, beristihza, menghina sunnah Nabi. Ketika istri antum, ana enggak bisa keluar karena belum dapat izin dari suami. Dia ingat perintah Nabi, ya, bahwa seorang istri kalau keluar harus dengan izin suami. Jawaban teman, ah, di zaman seperti ini masih seperti itu kamu ini. Ketinggalan zaman kamu. Ya. Sudah enggak apa-apa, nanti minta maaf aja pada suami. Teman seperti ini berada di handphone istri antum, WhatsApp dan yang lainnya. Ya. Ini akan semakin menyulitkan antum dalam keinginan yang antum sebutkan, bagaimana agar istri mau mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, addu'a, berdoa kepada Allah agar diberikan kepada istrinya hidayah, taufik. Naam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan kepadaku, karuniakan kepadaku dari istri-istriku dan anak-anakku orang-orang yang menyejukkan hati karena kesolehannya. Demikian. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga sedikit tausiah ini Allah jadikan bermanfaat untuk kita semuanya, dan Allah jadikan majlis ini sebagai majlis ibadah. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.